tentang hukum menyampaikan ilmu dan fatwa di masjid, untuk menjelaskan tentang bolehnya dan membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwa menyampaikan ilmu di masjid atau berfatwa di masjid termasuk di antara perkara yang dibenci, disebabkan karena seorang ketika menyampaikan ilmu di masjid maka dia tentunya terkadang membesarkan suaranya, sedangkan membesarkan suara di masjid keluar dari adab-adab memuliakan masjid. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Menyampaikan ilmu di dalam masjid adalah perkara yang dibolehkan, bahkan merupakan keutamaan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini menyampaikan ilmu apakah di majelis umum seperti sekarang ini, dalam pengajian-pengajian, meskipun dengan suara yang keras. Yang demikian tidak mengapa. Dan masih saja para ulama mereka berfatwa dan mereka membuka pelajaran-pelajaran ilmiah di masjid-masjid, baik itu di Masjidil Haram di Makkah, di Madinah, dan di masjid-masjid yang lainnya. Bahkan membuat majelis ilmu di dalam masjid dan mengajarkan ilmu di masjid merupakan keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan tersebut. Di antara yang menunjukkan keutamaan menyampaikan ilmu di masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah jalla wa ala fiman indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah masjid. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Mereka saling ajar mengajar di antara mereka. Melainkan akan diturunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang mulia. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nas yang jelas yang menunjukkan bahwa mengajarkan dan menyampaikan ilmu di masjid merupakan keutamaan. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apabila dibutuhkan bagi seorang untuk mengangkat suara, disebabkan karena banyaknya orang yang hadir atau pada majelis khusus, antara seorang dengan orang lain, satu orang atau dua orang, yang demikian diperbolehkan. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi isyarat membantah mereka yang mengatakan tidak dianjurkan menyampaikan ilmu dan fatwa di masjid. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathani Qutaybah bin Sa'id, telah memberitakan kepadaku Qutaybah bin Sa'id, Abu Raja Al-Thaqafi Al-Baghlan. Qala haddathana Al-Layth bin Sa'd, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Al-Layth bin Sa'd Abu Al-Harith Al-Fahmi, alim dan muftinya, Mesir pada zamannya. Dan sebagian para ulama lebih mengunggulkan fikihnya Al-Lays bin Sa'ad dari fikihnya Al-Imam Malik rahimahullah. Mereka mengatakan Al-Laysu afqahu min Malik. Al-Lays bin Sa'ad itu lebih faqih dari Imam Malik rahimahumallahu ta'ala. Hanya saja murid-murid Al-Lays bin Sa'ad tidak menjaga ilmunya Lays. Tidak seperti murid-murid Al-Imam Malik rahimahullah, mereka menjaganya. Sehingga mazhab Imam Malik lebih tersebar dan lebih masyhur dari mazhab Al-Lays bin Sa'ad. Qala haddatsana Nafi'un maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Nafi'. Nafi' adalah maula bekas budaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Naam, Nafi'. Beliau bekas budak. Akan tetapi dengan keilmuan beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukannya dengan ilmu. Seringkali kita melewati jalur-jalur riwayat dari Nafi', khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' ini termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Bahkan sebagian para ulama seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan jalur riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, jalur riwayat ini disebut dengan silsilatul zahab, rantai atau jalur riwayat yang terbuat dari emas. Dalam artian seorang mendengarkan riwayat dari Imam Malik seakan-akan dia mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena ketelitian mereka dalam menjaga dan memelihara riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qama fil masjid, bahwa ada seorang laki-laki berdiri di masjid. Seorang laki-laki, hanya tidak diketahui siapa laki-laki ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri yang beliau dikenal bersungguh-sungguh dalam meneliti perawi-perawi yang tidak disebutkan namanya, beliau juga mengatakan saya tidak menemukan siapa nama orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Namun masjid yang disebutkan dalam hadis ini yang dimaksud adalah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Jadi orang ini berdiri fil masjidi, di masjid, maksudnya adalah di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu kemudian orang ini pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla, dari mana engkau perintahkan kami untuk melakukan ihlal? Yang dimaksud ihlal di sini, asal kata makna ihlal adalah mengangkat suara, raf'us saut. Dan yang dimaksud di sini mengangkat suara yaitu dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, al mulk la syarika lak. Talbiyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang ini bertanya, wahai Rasulullah, dari mana kita memulai ihlal? Maksudnya dari mana kita memulai ihram? Apakah ihram untuk ibadah umrah ataukah untuk melakukan ibadah haji? Dari mana kita memulai? Maka ini menunjukkan bahwa sahabat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menunaikan ibadah. Karena kejadian pertanyaan ini di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sebelum berangkat. Sebelum berangkat menuju Makkah. Sehingga dia mempertanyakan sebagian dari tata cara menunaikan manasik. Dan beliau mempertanyakan tentang mawaqit. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai miqat bagi seorang yang memulai ihram, umrah ataukah haji. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifah. Penduduk Madinah, mereka memulai ihram dari dhul hulaifah. Miqat penduduk Madinah, yaitu dari dhul hulaifah, yang sekarang dikenal dengan nama Abyar Ali. Dan ini miqat bagi penduduk kota Madinah dan orang-orang yang melewati kota Madinah. Datangnya dari mana saja, dari arah mana saja, apabila mereka hendak menunaikan ibadah, umrah atau haji, lalu mereka melewati Madinah, pada saat mereka hendak melakukan ibadah, maka miqat mereka adalah Dhul Hulaifah, atau disebut dengan Abyar Ali. Dan miqat ini adalah miqat yang paling jauh dibandingkan miqat-miqat yang lainnya dari Makkah. Miqatnya Ahlul Madinah. Wa yuhillu Ahlul Syami min al-Juhfa. Dan penduduk Syam, mereka memulai ihram, ihlal dari Al-Juhfa. Penduduk Syam seperti Damaskus, Palestina, Yordania, dan yang semisalnya, ini adalah negeri-negeri Syam. Mereka miqatnya dari Al-Juhfa. Al-Juhfa, tempat ini kata para ulama sekarang ini telah rusak. Nah, penduduk kampungnya tidak ada yang menetap di tempat tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan agar Humma yang ada di kota Madinah, Humma yakni penyakit, Humma demam dan semisalnya, ya, itu dipindahkan ke Juhfa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan itu. Sehingga yang dahulunya kota Madinah merupakan kota yang keras. Naam. Tidak sedikit orang singgah di kota Madinah tersebut melainkan terkena humma ini. Humma demam yang parah dibandingkan yang di negeri yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memindahkan humma tersebut ke Juhfa. Nah, maka tidak ada orang yang mau tinggal di Juhfa. Kampung itu kosong dan telah rusak. Sehingga kaum muslimin yang hendak melakukan ihram, mereka memulai dari Rabigh. Rabigh itu kampung yang ada di sebelah Juhfa, dekat dari Juhfa. Dari sana mereka memulai ihramnya. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarn. Dan penduduk Najd, mereka mulai ihram dari Qarn, atau disebut juga dengan Qarnul Manazil, yang sekarang ini lebih masyhur dengan kata atau dengan nama As-Sailul Kabir. Ini bagi penduduk Najd, Riyadh dan sekitarnya. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan mereka, naam, di sini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi didengarkan oleh yang lainnya. Maka beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Berarti Ibnu Umar tidak mendengarkan miqat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menukil bahwa yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Penduduk Yaman mereka memulai ihram dari Yalamlam, yang sekarang lebih dikenal dengan nama As-Sa'diyah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar mengatakan, lam asqa hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tidak mengetahui kalimat yang terakhir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ibnu Umar tidak mendengarnya dan beliau tidak mengetahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau meriwayatkan dari orang lain. Yang jelas tidak diketahuinya Ibnu Umar tidak menunjukkan bahwa miqat tersebut tidak ada, namun diriwayatkan oleh yang lain dari para sahabat. Al-Muthbit muqaddam 'ala an-nafi, maka yang menetapkan riwayat tersebut didahulukan daripada yang menafikan atau yang tidak mengetahui. Dan tidak disebutkan di sini miqat penduduk Iraq, yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dari hadis Aisyah yang menyebutkan miqat penduduk Iraq dari Dhatu Irq. Maka ini lima tempat mawaqid penduduk Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, kemudian Al-Juhbah yang sekarang mereka miqat dari Rabigh, kemudian Ahlu Najd dari Qarnul Manazil, penduduk Yaman dari Yalamlam, dan penduduk Iraq dari Dhatu Irq. Maka kelima ini adalah mawaqid bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah. Siapa saja dari kaum muslimin yang hendak melakukan ihram, menunaikan ibadah umrah atau haji, apabila mereka melewati miqat-miqat ini, salah satu dari miqat ini, dengan tujuan ihram, maka mereka harus memulai ihram dari tempat tersebut. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah mereka menempuh perjalanan darat atau udara. Sebagai contoh misal, seorang yang hendak memulai menunaikan ibadah haji dan mereka berangkat dari negeri Yaman menuju Makkah dengan menggunakan pesawat. Tentu pada saat mereka terbang, mereka akan melewati miqat. Oleh karena itu, apabila seorang melalui udara dan mereka akan melewati miqat pada saat mereka di atas udara, maka hendaknya dipersiapkan untuk memulai niat pada saat bertepatan dengan keberadaannya, ya, sejajar dengan miqat penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah, adapun apabila dia hendak memakai pakaian ihram semenjak dari Yaman, diperbolehkan. Namun dia tidak diperbolehkan memulai niatnya. Adapun niat ihram pada saat miqat, sejajar dengan miqat, dimanapun mereka lewat. Nah, bagi orang yang ingin beribadah ihram, umrah ataukah haji. Adapun bagi yang datang ke sana hanya ingin mengunjungi keluarga misalnya atau kerabat, maka tidak disyaratkan untuk melakukan ihram. Namun ihram hanya ditujukan bagi mereka hendak menunaikan ibadah. Demikian pula termasuk di antara kesalahan sebagian mereka melewati miqat dalam keadaan tidak memulai ihram. Dalam keadaan tidak memulai ihram. Dari Indonesia misalnya. Dia berangkat menuju ke Arab Saudi. Melewati miqat sebab mereka akan turun di Jeddah. Dari Jeddah mereka langsung berangkat ke Makkah untuk menunaikan ihram. Lalu mereka memulai niat umrahnya itu di Jeddah atau niat haji di Jeddah. Memulai ihramnya di Jeddah. Padahal Jeddah bukan miqat. Jeddah bukan miqat. Mereka telah melewati miqat. Nah, oleh karena itu, apabila seorang dari Jeddah langsung menuju Makkah, maka hendaknya mereka meniatkan ihram semenjak mereka berada di atas udara. Begitu sejajar. Dan perlu ditanyakan kepada ahlul khibrah, orang berpengalaman, ya, atau mungkin ada di pesawat, mereka yang telah mengetahui bahwa itu adalah miqat, agar kemudian para jamaah ihram bersiap-siap untuk memulai niatnya pada saat bersejajar dengan miqat tersebut. Nah, adapun kalau seorang turun di Jeddah lalu kemudian berangkat ke Madinah dan akan memulai miqat dari Madinah, dari Dzulhulaifah, maka yang demikian tidak mengapa. Sebab mereka baru memulai ibadahnya pada saat mereka di Madinah, pada saat hendak berangkat, maka mereka memulai ihram di miqat penduduk Madinah, yaitu di Dzulhulaifah. Yang menjadi syahid dari hadis yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah pertanyaan orang ini, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjawab di masjid, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawabnya di masjid, dan apa yang beliau sampaikan itu adalah fatwa. Apa yang beliau sampaikan adalah merupakan jawaban dari pertanyaan, dan ini termasuk di antara dzikrul ilm, menyampaikan ilmu dan menyebutkan fatwa. Dan yang demikian hal yang diperbolehkan. Kemudian bab yang berikutnya, dan ini bab yang terakhir dalam kitabul ilm. Bab man ajaba as-sa'ila bi aktsara mimma sa'alahu. Bab seseorang yang menjawab pertanyaan orang yang bertanya, seorang alim menjawab pertanyaan orang yang bertanya bi aktsara mimma sa'alahu, yang jawaban tersebut lebih banyak daripada yang ditanyakan. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan tentang permasalahan bolehkah seseorang menjawab melebihi porsi dari pertanyaan yang ada. Apakah yang demikian diperbolehkan? Ya. Sebagai contoh, misal ada seorang bertanya. Dia mengatakan, apakah ayahku termasuk mahramku? Ini pertanyaannya. Apakah ayahku termasuk mahramku? Maka yang ditanya ini menjawab, iya, ayahmu, saudara kandungmu, saudaramu sebapak, seibu, anakmu, pamanmu, itu semua mahrammu. Padahal yang ditanya hanya ayah. Lalu ketika dia menjawab melebihi porsi dari yang ditanyakan. Apakah ini boleh? Atau ketika seorang ditanya, apakah ayahku itu mahramku? Maka dia menjawab, ya. Sudah, tidak ada lagi jawaban atau dia mengatakan ya ayahmu adalah mahram. Nah, kemudian dia tidak menambah. Nah, apa hukumnya orang yang menambah dari porsi pertanyaan tersebut? Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan permasalahan ini sebagai isyarat untuk membantah pendapat sebagian mereka yang mengatakan hal ini adalah perkara yang dimakruhkan, tidak disukai. Menjawab pertanyaan melebihi porsi dari pertanyaan tersebut. Apa yang ditanyakan, nah itulah yang dijawab. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang yang ditanya, maka dia menjawab melebihi porsi dari pertanyaan tersebut. Karena ada tujuan. Ya. Sebab terkadang ketika seorang bertanya, kadang-kadang pertanyaannya tidak cukup sampai di situ. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang berikutnya. Menimbulkan pertanyaan yang berikutnya. Misalnya ada seorang bertanya, apakah ayahku itu mahramku? Kalau yang menjawab ini mengatakan iya, ayah mahram, mungkin dia akan bertanya lagi, iya, kalau kakakku gimana? Kalau pamanku gimana? Kalau-kalau sudah disebutkan semua. Nah, ketika dijawab ya secara menyeluruh misalnya, agar kemudian tidak ada lagi pertanyaan yang berikutnya, tentu yang demikian lebih ya lebih mengena dan lebih memuaskan yang bertanya. Nah, atau misalnya disebutkan kaidahnya, disebutkan kaidah. Misalnya ada seorang bertanya, apakah menghisap ganja itu haram? Apakah menghisap ganja itu haram? Kalau misalnya dijawab iya, ganja itu haram. Nah, maka mungkin dia akan bertanya lagi, bagaimana kalau begini? Gimana kalau dihisap? Gimana kalau disuntik? Gimana kalau macam-macam pertanyaan, ya, dengan berbagai macam jenis, ya, yang memabukkan. Namun apabila kita menyebutkan kaidah, maka sudah mencakup seluruhnya. Ya, kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamrun, kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itulah khamr. Dan setiap khamr itu adalah perkara yang diharamkan. Ketika kita menyebutkan ini kaidah secara umum, maka dia pun sudah bisa menyimpulkan bahwa apa saja yang menyebabkan seorang itu mabuk, ya, menghilangkan akal, lalu kemudian menutupi akal sehatnya, naam, disertai dengan kelezatan, maka itu adalah khamr. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, dan apabila seorang melihat kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapati bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam, ya, terkadang dan bahkan dalam banyak riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan salah seorang sahabat dengan melebihi porsi dari pertanyaan tersebut. Dalam artian beliau melihat menambah jawaban itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si penanya, sehingga beliau pun menambahnya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'b, an Nafi'in, Nafi' maula Abdullah bin Umar, yang telah disebutkan sebelumnya. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Az-Zuhri, an Salim, dan dari Az-Zuhri, dari Salim. Maka di dalam riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dua sanad, dua jalur riwayat. Dua-duanya dari Adam Ibn Abi Iyas. Di mana Adam bin Abi Iyas meriwayatkan dari dua perawi. Yang pertama Ibnu Abi Dhi'b, dan yang kedua adalah Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Abu Bakar Ibn Shihab Az-Zuhri Al-Madani عن سالم dari سالم anaknya Abdullah bin Umar سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر dari ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang ini juga tidak diketahui siapa nama orang. Yang jelas orang ini datang lalu dialah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma yalbasul muhrim?" Apa sih yang boleh dipakai oleh seseorang yang hendak melakukan ihram? Orang yang muhrim. Bedakan antara istilah muhrim dan mahram. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak membedakan. Muhrim maksudnya mahram. Ya. Muhrim maksudnya laki-laki yang dari kerabatnya. Nah, ya, ayahnya, anaknya. Dibilang muhrim. Padahal yang sebenarnya mahram. Orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun muhrim ini adalah seorang yang melakukan ihram, ibadah ihram. Ihram untuk menunaikan ibadah umrah ataukah haji. Maka orang ini bertanya, "Ma yalbasul muhrim?" Apa yang boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram? Ini jenis pakaian yang mana yang diperbolehkan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "La yalbasul qamisa." Orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai gamis. Al-qamis. Yang dimaksud dengan qamis adalah pakaian bagian atas. Apakah gamis setengah sampai ke pahanya atau menyeluruh seperti jubah? Ini semua termasuk dalam jenis qamis. La yalbasul qamis. Seorang yang muhrim tidak boleh memakai gamis. Perhatikan, orang yang bertanya ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang yang muhrim. Tapi perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab tentang apa yang tidak boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram. Apakah Nabi tidak memahami pertanyaan? Oh, beliau sangat paham. Sangat paham. Ya. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan pakaian-pakaian yang tidak boleh dikenakan, padahal yang ditanya adalah apa yang boleh dikenakan, apa yang boleh dipakai? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada orang ini tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang muhrim. Orang yang sedang menunaikan ihram tidak boleh memakai ini, nanti akan disebutkan. Adapun selebih dari itu, silakan. Dalam artian, yang boleh dipakai itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak boleh. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis-jenis pakaian yang boleh dipakai, akan memakan banyak kalimat, ya kan? Akan panjang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau dari mukjizah, beliau diberikan jawami'ul kalim. Inni bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang padat. Nah, memiliki makna yang padat. Nah, sebab tidak mungkin kemudian disebutkan apa-apa yang boleh. Ya. Karena ya namanya pakaian itu berkembang, ya. Nah, mungkin berbagai jenis pakaian sekarang ini dan berbagai jenis kain sekarang ini sebagian tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang boleh itu banyak. Nanti kalau dijawab satu, ya, kamu boleh memakai pakaian penduduk Yaman. Bagaimana kalau penduduk Indonesia? Ya. Gimana kalau jenis pakaian ini, apa jenis kain ini, jenis kain itu, dan seterusnya. Secara umum, memakai pakaian tersebut boleh. Nah, termasuk pada saat seorang hendak melakukan ihram. Asal hukumnya memakai pakaian boleh. Kecuali yang berikut-berikut ini. Nah, karena yang dilarang itu terbatas jumlahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pakaian-pakaian yang tidak boleh dikenakan. La yalbasul qamis. Seorang ihram tidak boleh memakai qamis. Ada ungkapan yang menyebar di tengah kaum muslimin yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Mereka mengatakan bahwa jamaah haji atau umrah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini sebenarnya ungkapan ini tidak ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memakai pakaian yang berjahit. Sebab hal ini sering disalahfahami. Sering disalahfahami. Ketika ada kain, nah di situ ada jahitannya mungkin ada terjahit, sudah ini enggak boleh karena berjahit. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang seukuran badan, pakaian yang dikenakan yang apa membentuk tubuh. Nah, seperti ini kamis, ya. Nah, atau baju yang lainnya, baju koko, ya. Sebagian mengatakan baju takwa, kamis, apa lagi? Ah, ada yang mengatakan baju Maroko. Atau yang semisalnya itu kan membentuk tubuh, ada lengannya, ya, sesuai dengan bodinya, ya, tubuhnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan, sebutkan pula Syekh Nuzaimin rahimahullah, bahwa yang pertama menggunakan ungkapan pakaian berjahit, ya, lubsul makhif, itu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'in. Namun pada hakikatnya ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mencakup. La yalbasu qamis, tidak boleh seorang memakai qamis. Qamis yaitu apa saja yang membentuk tubuh. Paham ya? Baju kaos. Hah? Apa lagi? Qamis, jubah, baju koko atau yang lainnya. Nah, ini semua tidak diperbolehkan. Dikenakan oleh seorang yang lakukan ihram. Walal imamah. Tidak boleh pula menggunakan imamah, sorban. Ya. Disebut imamah li'annaha ta'ummur ra'sa, karena melilit di kepala. Maka itu disebut sorban. Dan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dikenakan di atas kepala yang membentuk ukuran kepala. Apakah itu sorban atau kopiah atau blankon? Hah? Ada yang lain? Yang lainnya. Nah. Walas tarawih. Tidak boleh pula bagi seorang muhrim memakai tarawih. Tarawih yakni celana atau yang membentuk bahagian bawah. Celana panjang termasuk pula di antaranya apa sih yang membentuk? Celana pendek, celana dalam, atau yang semisalnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Walal burnus. Burnus, pakaian yang sekarang ini banyak dikenakan oleh penduduk Maroko. Ya. Burnus. Pakaian ahlul maghrib. Panjang. Di bagian belakangnya ada tutupnya. Ah ya. Itu namanya burnus. Pernah lihat? Di bagian belakang itu ada penutupnya. Penutup kepala itu menyambung dengan pakaiannya. Ini disebut burnus. Ini juga tidak boleh dikenakan. Jadi intinya bahwa pakaian yang membentuk apakah bagian atas atau bagian bawah, maka ini tidak boleh dikenakan oleh seorang yang melakukan ihram. Wala thawban massahu al-warsu aw az-za'faran. Dan tidak pula diperbolehkan memakai pakaian yang telah disentuh oleh al-wars atau za'faran. Al-wars itu jenis tumbuhan dari Yaman yang berwarna kuning, punya harum, apa, bau yang harum. Demikian pula za'faran, baunya harum. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segala jenis pakaian atau segala jenis kain yang telah disentuh oleh parfum, oleh wangi-wangian. Wangi-wangian apa saja? Sebab seorang pada saat dia telah memulai ihramnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wanginya. Adapun sebelum ihram, yaitu sebelum memulai niat ihram, diperbolehkan menggunakan parfum untuk tubuh. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai niat ihram. Beliau mandi. Setelah mandi maka beliau memakai wangi-wangian di tempat-tempat yang tidak dikhawatirkan bersentuhan langsung dengan pakaian ihramnya, seperti misalnya di bagian kepala, ya, afraqur ra's, atau bagian leher, sesuatu yang tidak dikhawatirkan tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihram. Adapun pakaian ihram tidak diperbolehkan sama sekali menggunakan wangi-wangian, ya, tidak diperbolehkan. Adapun setelah memulai niat ihram dalam keadaan di tubuh masih ada bau parfum atau wangi-wangian, maka yang demikian tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan pada saat dia memulai ihramnya. Fa illam yajidin na'alaini falyalbasil khuffain. Apabila dia tidak mendapati sendal, maka hendaknya dia memakai khuf. Walyaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Dan hendaknya dia memotong khufnya hingga terlihat kedua mata kakinya. Hingga terlihat kedua mata kakinya. Yani di bawah kedua mata kaki. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang yang hendak menunaikan ihram tidak boleh memakai sepatu. Dan perlu kita bedakan terlebih dahulu antara sepatu dengan sendal dalam istilah syarak. An-na'lu dalam istilah syariat, yaitu sesuatu yang dikenakan di kaki yang berada di bawah kedua mata kaki. Artinya kedua mata kaki terlihat. Itu sendal. Apa saja yang dikenakan di kaki yang memperlihatkan kedua mata kakinya, maka itu disebut na'al. Sendal. Sebab sekarang ini ada istilah sepatu sendal. Nah, ini apa termasuk sepatu, apa termasuk sendal? Nah, lihat. Apakah di bawah kedua mata kaki? Apabila terlihat di bawah kedua mata kaki, maka itu sendal. Maka itu sendal, meskipun disebut sepatu. Adapun sepatu, ya, atau al-khuf, atau al-hida, yang menutupi kedua mata kaki. Nah, bagi seorang yang melakukan ihram, ya, hendaknya memakai sendal. Apabila dia punya sendal dan dia punya sepatu, wajib hukumnya dia memakai sendal. Selama dia punya sendal. Tapi kalau tidak memiliki sendal misalnya, dia hanya punya sepatu, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dia harus memotong sepatunya hingga dibuat menjadi sendal, dipotong sampai memperlihatkan kedua mata kakinya atau tidak? Terjadi perselisihan. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan dia harus memotongnya, dan di sini perintah hingga memperlihatkan kedua mata kaki. Namun hadis yang lain yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman lam yajid an-na'alaini falyalbas al-khuffain." Bagi yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh dia memakai khuf. Dia boleh memakai sepatu. Dan tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotong sepatunya untuk jadikan sendal. Sementara hadis yang memerintahkan untuk memotong sepatu jadi sendal ini ketika sebelum berangkat. Ketika sebelum berangkat ya, menunaikan ibadah ihram. Sementara hadis yang tidak memerintahkan untuk memotong sepatu jadi sendal, hadisnya ini lebih terakhir, dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya pada saat di Arafah. Lebih terakhir dari hadis ini, para ulama menjadikan itu sebagai dalil bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang jamaah umrah atau haji untuk memotong sepatunya dijadikan sendal. Tidak ada kewajiban untuk memotong sepatunya jadi sendal. Tapi kalau dia punya sendal, alhamdulillah sekarang toko-toko di mana-mana, ya. Ya, hanya saja mungkin saja ada satu keadaan di mana dia tidak punya sendal. Selama dia punya sendal, wajib hukumnya dia pakai sendal. Nah, tapi kalau tidak punya sendal, maka dalam hal ini dia boleh memakai sepatu dan tidak wajib hukumnya memotong sepatunya. Tidak wajib memotong sepatunya tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kandungan yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab melebihi dari porsi pertanyaan. Dan yang demikian diperbolehkan. Yang bertanya-bertanya tentang apa yang boleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang tidak diperbolehkan agar semakin jelas. Yang tidak diperbolehkan ini dan seterusnya. Apa yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan boleh dikenakan. Ya, boleh dikenakan. Hanya saja di sana ada hukum yang lain berkenaan tentang wanita. Ya. Seperti seorang wanita tidak diperbolehkan memakai niqab. Tidak diperbolehkan memakai niqab. Yang dimaksud niqab yaitu kain yang dirancang khusus untuk cadar. Ini yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi tetap disyariatkan ya, bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya. Caranya gimana? Dengan menggunakan kain yang dari atas. Ya. Bukan dengan kain yang dirancang khusus untuk cadar. Tapi menggunakan kain dari khimar. Dari atas kepalanya digunakan untuk menutupi wajahnya. Nah, maka itu yang diperbolehkan. Yang demikian yang diperbolehkan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabiyat, wanita-wanita sahabat yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang tidak diperbolehkan adalah mengenakan kaus tangan. Fala talbasu quffazain. Tidak diperbolehkan menggunakan kaus tangan. Laki-laki demikian pula wanita. Nah, maka ini menunjukkan diperbolehkan seorang mufti atau seorang menjawab pertanyaan melebihi porsi. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkenan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Yani nanti di akhirat di mana dia? Masuk surga, masuk neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abuka finnar." Ayahmu masuk neraka. Ketika sahabat ini tidak balik, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mempertegas jawabannya. Kata beliau, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu dua-duanya masuk neraka. Padahal yang bertanya tidak bertanya tentang ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab melebihi porsi pertanyaan. Ya. Karena boleh saja ya, jangan sampai kemudian menyedihkan sahabat ini. ayahnya masuk neraka. Maka ingin dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sahabat itu, yakni menganggap bahwa ayah Rasulullah masuk surga atau semisalnya, maka Rasulullah mempertegas bahwa siapa saja yang mati di atas kafiran, masuknya neraka, termasuk ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Sunan Malik dan yang lainnya, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum berwudu dengan air laut. Apa hukumnya berwudu dengan air laut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan maksudnya air itu suci, ya, dan bisa digunakan untuk bersuci, mandi, ya, mandi janabah, berwudu, perbolehkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah porsi pertanyaan, al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal, bangkai, ya, hewan yang hidup di laut hukumnya halal meskipun kita mendapatkan dalam kondisi bangkai. Maka ini tambahan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disebutkan dalam pertanyaan. Oleh karena itu diperbolehkan, dan ini yang sering dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kadang satu pertanyaan maka beliau menjawab pertanyaan tersebut, ya, dengan menyebutkan berbagai kias, kemudian permasalahan-permasalahan yang mutasyabih, yang mirip dengannya. Musuh-musuh Syekhul Islam pada zamannya, mereka mengkritik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Termasuk di antara kritikan mereka, kenapa kok Ibn Taimiyah, ya, dia selalu menjawab melebihi porsi pertanyaan. Melebihi porsi pertanyaan. Maka inilah jawabannya, bahwa yang demikian tidak mengapa. Bahkan apabila itu dibutuhkan oleh si penanya, yang demikian lebih afdal dan lebih memuaskan bagi penanya tersebut. Maka dengan demikian, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab Al-Ilm, kitab yang ketiga dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah ta'ala, kita memasuki kitabul wudu, kitab tentang wudu dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah ilmu kita dan memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas as-siratul mustaqim. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.